Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah, wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Sore ini kita akan memasuki pembahasan kitab yang baru dari pelajaran Al-Fiqh Al-Muyassar fi Udha'il Kitab Was-Sunnah, yaitu Kitabul Jihad. Qala al-mu'allifun sadisan, yang keenam, Kitabul Jihad, Kitab Jihad. ويشتمل على ثلاثة أبواب. Dan kitab jihad meliputi tiga bab, mencakup tiga bab, pembahasannya tiga bab. Al-babul awwal, bab pertama, ta'riful jihadi, definisi jihad. Apa definisi jihad? Wa fadluhu, keutamaan berjihad. Wa hukmuh, hukum berjihad. Wa syurutuhu, syarat-syarat berjihad. Wa musqitatuhu, dan hal-hal yang menggugurkan syariat jihad. Wafihi masailu, dan di bab ini ada beberapa masalah. Masalah-masalah yang telah disebutkan tadi, mulai dari ta'rif al-jihad, definisi jihad, fadlu, keutamannya, hukumnya, syarat-syaratnya, dan hal yang menggugurkannya. Baik. Al-masalah kedua, masalah yang pertama, ta'rifuhu wa fadluhu wal hikmatu minhu wa hukmuhu wa mata yata'ayyanu, definisinya, keutamaannya, hikmah disyariatkannya jihad, hukum jihad, wa mata yata'ayyanu, dan kapan jihad itu menjadi fardu ain. Ya, alif, ta'rifuhu, yang pertama, ta'rifnya, definisinya. Al-jihadu lughatan, jihad, definisinya, dari segi makna bahasa, maknanya, badlul juhdi, wattaqati wal-wus'i, mengerahkan seluruh kemampuan, kesanggupan yang dimiliki. Itu makna jihad dalam bahasa Arab. Jadi pengertian jihad, kata jihad dalam bahasa Arab mengandung makna mengerahkan, ya, seluruh kemampuan, berjuang mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Berupaya semaksimal mungkin mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki. Itu jihad, ya, biasa dimaknakan perjuangan, gitu kan? Ya, wa fil istilahi, dan dalam istilah definisi jihad sebagai suatu istilah dalam syariat Islam, badal yuhdi wal usri, mengerahkan seluruh kemampuan, ya, fi talil adai, dalam musuh-musuh far dari kalangan orang kafir, وَمُدَافَعَتِهِ dan melawan mengerahkan seluruh kemampuan yang dimiliki ya uang dalam memerangi musuh-musuh dari orang-orang kafir dan dalam rangka melawan mereka. Itu jihad. Keutamanya dirwatu sanamil Islam. Jihad pun tertinggi Islam. Ya, kama sammahu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menamakan. Yaitu berarti disebutkan dia. Hasan sahih oleh Tirmidzi juga diriwayatkan dan Al-Albani rahimahullah dinukil oleh Al-Albani rahimahullah sahihahu dan sahih sunan Tirmidzi ai a'lahu dirwat sanamul Islam dirwat sanamul Islam apa a'lahu yani puncak tertinggi Islam dalam Islam sekian amalan-amalan disyariatkan dan ya puncaknya adalah amalan jihad wasumya bidzalik dinamakan demikian li'annahu ya'lu bihil islamu karena sesungguhnya dengan jihad itulah Islam menjadi tinggi terangkat tinggi ya wa yartafi'u wa yadhharu naik tinggi di atas ya menjadi berjaya menjadi tampak tidak tersembunyi tidak di bawah melainkan apa mulia di atas tinggi di atas tampak berjaya di atas yang lainnya waqad faddalallahu almujahidin fi sabilih bi amwalihim wa anfusihim sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memberi keutamaan para mujahid yang berjihad di jalannya di jalan Allah Subhanahu wa taala fi sabilillah dengan mereka berjihad dengan harta benda yang mereka miliki dan jiwa raga mereka pengorbanan yang luar biasa pengorbanan harta benda jiwa raga wa wa'adahum aljannata dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan buat mereka jannah surga kama sayati fi ayati suratin nisa ba'da qalil sebagaimana akan datang tentang itu tentang keutamaan tersebut di salah satu ayat yang ada dalam surat an-nisa dalam surah an-nisa ba'da qalil sebentar lagi akan datang tidak lama lagi akan datang disebutkan ya والآيات والأحاديث في فضل الجهاد والمجاهدين كثيرة آيات حديث tentang keutamaan jihad dan orang-orang yang berjihad para mujahid banyak jumlahnya. طيب أما الحكمة من مشروعية الجهاد adapun hikmah disyariatkannya jihad faqad syara'ahu Allah subhanahu liahdafin samiyatin wa ghayatin nabilatin sungguh Allah Ta'ala telah mensyariatkan jihad dengan tujuan-tujuan yang tinggi, dengan tujuan-tujuan yang mulia. Ya. Apa saja tujuan-tujuan yang tinggi dan mulia itu min dzalik di antaranya. Al-awwal, yang pertama, syuri'al jihadu li takhlisin nasi min ibadatil awthani wa tawagit. Jihad itu disyariatkan untuk membebaskan manusia dari peribadatan berhala dan tagut. Ya. Wa ikhrajuhum ila ibadatillahi wahdahu la syarika lah, dan mengeluarkan mereka dari peribadatan yang hina itu, yang merupakan syirik, beribadah kepada sesama makhluk yang derajatnya sama, bahkan ya, banyak dari mereka beribadah kepada makhluk yang lebih rendah darinya, karena beribadah kepada patung berhala, pohon-pohon, ya, bebatuan, dan semisalnya, tidak bisa berbicara, tidak bisa membela diri, bahkan penyembahnya yang membelanya. Safahah, itu kedunguan, pada puncak kedunguan, mengeluarkan mereka dari kenistaan itu, kehinaan itu, kebodohan itu, kedunguan itu, peribadatan berhala, tagut, ila ibadatillahi wahdahu la syarikalah, kepada peribadatan kepada Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya, yang merupakan satu-satunya Tuhan yang benar. Al-ilahul haq, Rabbul alamin, Rabb, pencipta, pengatur dan penguasa alam semesta. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman dalam surah Al-Anfal ayat 39, وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ. وَقَاتِلُوهُمْ, perangilah mereka orang-orang kafir itu, حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ, ya, agar tidak tersisa satu fitnah pun, yakni kesyirikan, kekufuran di muka bumi. وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ, dan agar ad-din, amalan seluruhnya diperuntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Amal ibadah diperuntukkan seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada lagi tersisa fitnah syirik, kekufuran, peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kedua, ats-tsani, kama syuri'a li izalati dhulmi, sebagaimana pula jihad disyariatkan li izalati dhulmi, untuk menghilangkan kezaliman, untuk menghilangkan kezaliman, kezaliman yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Selain kezaliman terbesar yang mereka lakukan itu, kezaliman terhadap hak Allah Ta'ala untuk diibadahi dengan ikhlas dan disekutukan dengan selainnya, yaitu pada tujuan yang pertama, mereka lakukan berbagai kezaliman-kezaliman terkait hamba Allah Ta'ala. Maka dengan jihad, kedoliman di dihilangkan, diberantas. Wajah bukti dan pengembalian hak-hak ila ahli kepada pemiliknya. Hanya Islam yang memberikan itu, yang melakukan itu. Islam yang mengajarkan keadilan, menerapkan keadilan dan memberikan hak setiap pemilik hak. Mulai dari hak Allah Subhanahu wa taala, hak yang terbesar diibadai dengan ikhlas, kemudian hak-hak makhluk-makhluknya. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-Hajj, surah Al-Hajj ayat 39, "Udzina lilladzina yuqataluna," telah diizinkan bagi orang-orang yang diperangi, orang kafir, telah diizinkan bagi mereka, "bi annahum zulimu," bahwa sesungguhnya mereka dizalimi. Ya, telah diizinkan bagi mereka berjihad melawan kedzaliman orang kafir itu yang mendzalimi perangi mereka. Wa innallaha 'ala nafsihim laqadir, tatuhnya qadar atasnya untuk menolong. Ini yang kedua. Itu hikmah yang ketiga, kata jihad, sebagaimana pula disyariatkan jihad itu li'illal kufari wa qami unuhihim, untuk menghinakan orang-orang kafir, untuk menistakan mereka, wal intiqam, dan pembalasan terhadap mereka karena kedua. Qala subhanahu, Allah firman dalam surah Taubah ayat 14, qatiluhum, perangilah orang kafir itu, yu'adzibhumullahu bi'aydikum, niscaya Allah akan mengazab mereka dengan tangan-tangan kalian dengan jihad itu, wa yukhzihim, dan Allah akan menistakan mereka, menghinakan mereka, wa yansurukum alaihim, dan Allah akan menolong kalian atas mereka, mengalahkan mereka. Wa yashfi sudura qaumin mu'minin, dan Allah akan mengobati dada kaum mu'minin. Ya, hati-hati mereka menjadi lega dengan kemenangan yang diraih, menjadi bahagia dengan kemenangan yang diraih melalui jihad fi sabilillah. Baik, inilah tiga hikmah disyariatkannya jihad. Hikmah yang luar biasa, yang mulia, yang tinggi. Ya. Memang jihad menuntut pengorbanan harta benda, jiwa dan raga, nyawa melayang, ya, darah ditumpahkan. Tetapi maslahat di balik jihad itu lebih besar daripada itu semua, daripada pengorbanan itu semua. Seperti yang telah kita dengar, li ahdafin samiyah wa madza wa ghayatin nabilah. Tiga di antaranya telah kita pelajari. Tiga di antara tujuan-tujuan yang tinggi dan mulia itu. Barakallahu fikum. Jim, hukmuhu, hukum jihad. Wa dalilu dhalik, dan dalilnya. Al-jihadu bima'nahul khas, wa huwa jihadul kuffari fardu kifayatin. Jihad dengan makna khususnya, yaitu jihad melawan, memerangi orang-orang kafir, hukumnya fardu kifayah. Jihad dengan makna khususnya maksudnya apa? Berperang melawan orang-orang kafir, musuh-musuh dari orang-orang kafir, hukumnya apa? Hukumnya fardu kifayah. Ingat, hukumnya apa? Fardu kifayah. Idza qama bihi man yakfi, apabila sejumlah kaum muslimin telah menunaikan kewajiban berjihad, yakni sejumlah kaum muslimin yang mencukupi jumlahnya. Perhatikan, yang mencukupi. Nah, jangan katakan sudah banyak yang berjihad, padahal jumlahnya belum cukup. Jika jumlah yang kaum muslimin yang berjihad belum memadai, belum mencukupi, maka yang lainnya masih dituntut bergabung. Adapun jika jumlah sudah mencukupi, ya, saqatal ithmu anil baqin, gugur dosa dari kaum muslimin yang lainnya. Karena sudah ada sejumlah kaum muslimin dengan jumlah yang cukup yang mewakili, sehingga yang lainnya terwakili, tidak terkena dosa. Wasara fi haqqihim sunnatun, dan menjadilah hukum jihad pada diri mereka yang tersisa ini, hukumnya hanya sunnah, tidak wajib lagi. Karena wajib kifai, fardu kifayah sudah diwakili oleh mereka. Kaum muslimin yang tersisa hukumnya apa? Sunnah. Artinya jika tidak bergabung tidak berdosa, jika ikut bergabung ya tentunya dapat pahala. Ya. Akan tetapi tentunya dari segi keutamaan pahala, tentunya mereka yang melaksanakan fardu kifayah ini lebih utama, lebih mulia dibandingkan mereka yang tidak ikut. Ya. Di qawlihi ta'ala, berdasarkan firman Allah ta'ala surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil darari. Tidak sama antara orang-orang yang duduk-duduk saja dari kalangan kaum mukminin, maksudnya tidak ikut berjihad. Tidak sama antara orang yang duduk di tempat, yakni tinggal di tempat, tidak keluar ikut berjihad dari kalangan kaum mukminin, ghairu ulil dharri, dalam keadaan mereka yang duduk tinggal di tempat tidak ikut berjihad itu bukan orang yang punya udzur. Bukan orang yang punya udzur, yang punya mudarat pada dirinya, yang menghalanginya berjihad. Bukan orang yang sakit, bukan orang yang buta, bukan orang yang pincang dan semisalnya. Tubuh sehat, kuat, ya, tetapi memilih untuk tinggal dan tidak keluar berjihad. Tentu tidak sama keadaan mereka. Wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihi wa anfusihim. Tidak sama antara mereka dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan pengorbanan harta benda mereka, dengan pengorbanan jiwa raga mereka. Ya. Faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah Ta'ala memberi keutamaan para mujahid yang berjihad dengan harta benda mereka dan jiwa raga mereka, alal qa'idina, atas orang yang tinggal, yang tidak ikut berjihad tanpa udzur, darajatan, satu derajat, satu tingkat derajat di atas. Wa kullan wa'adallahu al-husna, dan masing-masing dari dua golongan ini Allah janjikan buat mereka al-husna, yaitu jannah, surga. Balasan yang terbaik yaitu jannah, surga. Ya. Sama-sama dijanjikan masuk jannah karena keimanan mereka, karena amal soleh mereka. Tetapi yang keluar berjihad, berangkat berjihad, derajatnya satu tingkat di atas mereka yang tidak berangkat berjihad. Berarti yang tidak berangkat berjihad tidak dosa, karena tetap dijanjikan surga. padahal tidak punya uzur, ghair urid darar, bukan orang yang punya uzur, bukan orang yang sakit, bukan ada mudarat pada tubuhnya. Ini berarti memang tidak perginya mereka berjihad itu tidak salah, karena sudah terwakili oleh para mujahid yang berangkat. Ini menunjukkan fardu kifayah. Itu sisi pendalilannya. Bisa difahami? Ya. Wa faddalallahu al-mujahidin 'ala al-qa'idin ajran 'azima, dan Allah memberi keutamaan para mujahid atas orang yang tidak berjihad, ya, ajran 'azima, pahala yang besar yang tidak didapatkan oleh mereka yang tidak berjihad. Faqad dallat hadhihi al-ayatu, sungguh ayat ini telah menunjukkan, ala annal jihada fardu kifayatin, bahwa sesungguhnya jihad itu fardu kifayah, la fardu ain, la fardu ain, bukan fardu ain. Bagaimana sisi pendalilannya? Tadi sudah ana jelaskan, dan di sini dijelaskan oleh para muallif, li annallaha, karena sesungguhnya Allah, fadala bainal mujahidina wal qa'idina anil jihad biduni udhr, karena sesungguhnya Allah memberi perbandingan keutamaan antara para mujahid dan orang yang tidak berjihad tanpa udhr. Wa kullan wa'adal husna bi wahiyal jannatu, dan masing-masing dari dua golongan yang dibandingkan ini, yang dibedakan keutamannya ini, masing-masing dijanjikan al-husna, dan al-husna adalah al-jannah, surga. Berarti tidak berangkatnya mereka berjihad bukan kesalahan, bukan dosa, padahal mereka bukan orang yang ada mudarat pada tubuhnya, ada udhur, bukan orang yang sakit dan semisalnya. Ya, kenapa? Karena sudah terwakili oleh para mujahid itu. Walau kana al-jihadu fardu ainin, sekiranya, kalau seandainya jihad itu fardu ain, artinya wajib secara individual, setiap individu harus berangkat, bagi yang tidak punya udzur maksudnya, lastahaqqal qa'iduna al-wa'id, lastahaqqal qa'iduna al-wa'ida lal-wa'du. Lastahaqqal qa'iduna al-wa'ida lal-wa'da. Maka sungguh al-qa'idun, mereka pantas untuk mendapatkan wa'id. Ancaman. Ancaman apa? Ancaman neraka. Lal-wa'da bukan janji surga. Jelas ya sisi pendalilannya? Waliqaulihi ta'ala, dan berdasarkan firman Allah ta'ala dalam surah At-Taubah ayat 122, dalil kedua, perhatikan, barakallahu fikum, wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan, tidak sepantasnya seluruh kaum mukminin berangkat semuanya berjihad. Ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din. Tidakkah berangkat dari setiap golongan itu, dari mereka sekelompok dari golongan itu berangkat menuntut ilmu, liyatafaqahu fid din, berangkat untuk belajar menuntut ilmu agama. Ya, jadi berarti tidak semuanya diwajibkan pergi berjihad. Karena itu hanya fardu kifayah, sebagian kaum muslimin saja mewakili. Karena ada juga yang lain kewajiban yang juga fardu kifayah, yang juga harus diemban oleh sebagian kaum muslimin dengan jumlah yang cukup, yaitu menuntut ilmu. Ini juga fardu kifayah. Juga harus ada sebagian kaum muslimin yang pergi belajar, agar setelah belajar dapat ilmu, pulang ke negerinya mengajari kaumnya. Ya. Kecuali beberapa perkara, beberapa ilmu yang hukumnya fardu ain. Karena menuntut ilmu ada dua, fardu kifayah dan ada yang fardu ain. Sama halnya dengan jihad yang kita bahas sekarang. Ada yang pada asalnya fardu kifayah, tetapi ada yang fardu ain. Fardu ain nanti akan dibahas. Mata yata'ayyanu al-jihad. Kapan jihad itu menjadi fardu ain? Menjadi harus bagi setiap orang, bagi individu tertentu. Ya, sama. Dan sebenarnya menuntut ilmu, talabul ilm, sebagaimana yang sedang kita tempuh sekarang, yang antum tempuh sekarang, wa nasallallahu an nakuna min talabatil ilmi haqqan. Kita mohon kepada Allah bahwa kita benar-benar menjadi penuntut ilmu yang sebenarnya, sesungguhnya, yang betul-betul serius, ya, menuntut ilmu karena mengharapkan wajah Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita, baik yang fardu kifayah maupun yang fardu ain. Sebenarnya talabul ilm juga termasuk jihad fi sabilillah, karena jihad ada dua macam. Jihad bi bisinan, jihad dengan senjata yang kita bahas sekarang, wal jihad bil ilm bil lisan, jihad dengan ilmu, dengan lisan. Ya, jihad yang kita bahas sekarang dengan senjata untuk melawan dan memerangi orang-orang kafir, harus pakai senjata. Tidak bisa jihad pakai batu. Musuhnya rudal, kita lempar batu, bagaimana caranya? Itu namanya konyol. Wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan kekuatan untuk melawan mereka. Harus ada kekuatan. Ya. Tayyib. Harus dipersiapkan. Tidak sembarangan. Naam. Ya, jadi. Jihad dengan senjata. Ini malah orang-orang kafir. Jihad dengan ilmu. Dengan lisan bayan. Bilisan bayan. Untuk melawan orang-orang munafik, penebar syubhat, dan termasuk di dalamnya penebar syubhat dari kalangan orang-orang ahlul bid'ah wal ahwa, yang merusak agama. Ya, sebagaimana perintah Allah SWT kepada Rasulnya, ya ayuhan Nabi, jahidil kuffara wal munafiqina. Wahai Nabi, Nabi Muhammad SAW, perangi orang-orang kafir itu dengan apa? Dengan senjata. Dan perangi orang-orang munafik itu dengan apa? Dengan lisan bayan. Tayyib. Ini tambahan penjelasan. Anda sisipkan agar mengenal mulianya talabul ilm. Ya. Mulianya talabul ilm, bahwa itu termasuk na'in minal jihad. Termasuk salah satu jenis dari jihad. Kemudian di sini penutup penjelasannya. Wa hadza masyrutun. Dan ini dipersyaratkan, bima idza kana lil muslimina quwwatun wa qudrah. Fardu kifayah ini tadi dipersyaratkan. Kapan fardu kifayah diwajibkan bagi sejumlah kaum muslimin dan jumlah yang cukup untuk berjihad melawan dan melawan orang kafir? Syaratnya apabila kaum muslimin punya kekuatan, punya kudrah, kemampuan, ala qitali a'daihim, dalam memerangi musuh-musuh mereka. Fa in lam yakun ladaihim quwwatun wala kudrah, apabila mereka tidak punya kekuatan dan tidak punya kemampuan untuk berperang, saqata anhum, gugur kewajiban fardu kifayah itu dari mereka. Kasairil wajibat, seperti kewajiban-kewajiban yang lainnya yang dipersyaratkan adanya kemampuan. Fattakullaha mastata'tum, kata Allah. Bertakwalah kalian sesuai kemampuan. Bertakwa melaksanakan kewajiban sesuai kemampuan. Jika tidak mampu, tidak dipaksa. Di luar kemampuan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu diri, jiwa, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Baik, saqata anhum kasairil wajibat wa asbaha qitaluhum li aduwwihim wal halatu hadhihi ilqaun bi anfusihim wa asbaha qitaluhum li aduwwihim wal halatu hadhihi ilqaan bi anfusihim ila tahlukah dan menjadilah perang yang mereka lakukan jika memaksakan diri, tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, tetapi memaksakan diri memerangi musuh-musuh mereka. Walhalatu hadhi, yani, sementara keadaannya seperti ini, yani, tidak punya kekuatan dan kemampuan. Menjadi apa? Kategorinya ilqa'an bi anfusihim ila tahlukah. Mencampakkan diri-diri mereka ke dalam kebinasaan. Itu namanya menghancurkan diri sendiri. Allah berfirman wala tulqu bi aidikum ila tahlukah, dilarang. Jangan kalian lemparkan, campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Tidak boleh. Jadi ya, semangat saja tidak cukup. Baik. Jadi semuanya harus pakai ilmu ya. Iman dan ilmu. Baik. Dalam beramal itu. Iman dan ilmu. Iman menghasilkan keikhlasan, ilmu menghasilkan apa? Amalan itu benar sesuai dengan syariat. Tidak sembarangan. Tidak asal-asalan, tidak mengada-ada. Baik, barakallahu fikum. Pembahasan berikutnya dal mata yata'ayyanu, ini kapan jihad itu menjadi fardu ain, ini nanti pertemuan berikutnya. Tafadhal, jazakumullah khairan, subhanallah, alhamdulillah.